السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله pada sore hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita kitab Nurul Kalam pada hari ini, hari Kamis. Kita lanjutkan, kita akan pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah. Sementara sebelumnya disebutkan 20, tetapi di sini hanya disebutkan 13. Kenapa 13? Karena yang 7 itu sebenarnya pengulangan atau penguatan. Ya, penguatan ada dua kali, ada kudrong, ada qadiron, ada irodah, ada muridah, itu pada akhirnya sama. Artinya apa? Tidak sekedar kudrong, tetapi Allah itu qadir. Allah itu tidak sekedar punya apa? Kuasa, berkuasa, tetapi juga qadir. Tidak hanya punya punya kuasa, tetapi juga berkuasa. Jadi tidak hanya sekedar kudrong, tetapi juga qadir. Tapi pada hakikatnya adalah sama. Sehingga disebutkan di sini dalam ta'asrata sifatan ada 13 sifat. Wa innama, dan sesungguhnya, dakarohan nadim, hanyalah dakarohan nadim, dakaroha menyebutkannya, menyebutkan sifat tersebut, siapa nadimun nadim yang menyusun nadim ini, menyebutkan hal demikian. Bi asma'i sifat mustanada, dengan nama-nama sifat, dengan asma, dengan nama-nama sifat, kalau standar nilai tak ada yang disandarkan kepada Allah. Jadi yang kemarin wujud kidam bangkok itu semua adalah bagian dari sifat Allah, sifat-sifat Allah yang wajib dimiliki oleh zat, ya, oleh zat yang menciptakan makhluk hidup ini. Tabaan, karena mengikuti. Taba'an, karena mengikuti Al-Kitab wa Sunnati, kepada kitab Al-Kitab dan As-Sunnah, karena mengikuti Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang mana sudah menyebutkan hal demikian. Ya, menyebutkan hal demikian ini memang sudah tertuang di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Diwurudiha, karena tuntutannya atau kehendaknya, bihima, pada keduanya, pada Al-Kitab dan As-Sunnah, kata jika demikian, karena dituntut di dalam Al-Kitab dan Al-Hadis, Allah itu ya zat, ya zat yang memiliki sifat-sifat wajib. Wali annal maksuda, dan karena al-maksuda yang dimaksud. Wali annal maksuda, dan karena al-maksuda yang dimaksud. Fi'atiqadil mukallafi, di dalam keyakinan al-mukallaf, seorang mukallaf, seorang yang sudah terkena kewajiban. Ketika sudah terkena kewajiban, ya wajib bagi orang itu untuk menjalankan sholat, wajib baginya untuk menjalankan puasa, sehingga disebut mukallaf. Sudah terkena beban, ya sudah terbebani. Kalau anak kecil masih bayi belum mukallaf, karena belum kena beban untuk menjalankan kewajiban. Tapi bagi kita yang sudah baligh, maka wajib bagi kita untuk melakukan sesuai dengan yang dituntutkan di dalam syariat, ya. Wajib puasa, wajib sholat, karena kita sudah mukallaf, sudah terkena beban. Adapun yang dimaksud fi'atikotil mukallafi adalah intisofun nohi, adalah bersifatnya Allah atau memiliki sifatnya Allah biha, dengan sifat-sifat tersebut. Sifat al-mustanadah, bahwasanya wajib bagi Allah untuk memiliki sifat itu. Demikian juga wajib bagi kita, ya, bagi umat muslim yang sudah mukallaf untuk meyakini bahwasanya Allah itu wujud, ya, Allah itu qadim, Allah itu qiyam binafsihi. Sehingga tidak ada keraguan bagi kita untuk meyakini bahwasanya khalik itu harus demikian. Khalik itu harus memiliki, harus zat, ya, yang demikian ini. Watasgila dan karena untuk mempermudah, watasgila dan karena mempermudah, lanjutan tadi, taba'an watasgila, ya, taba'an bil kitabi wa sunnati, watasgila dan mempermudah, karena mempermudah, alal awami, bagi orang awam, mempermudah bagi orang awam. Andaikan tidak demikian, maka orang awam susah keyakinannya, intipatnya akan susah. Gimana mau mengikuti para kaum santri kalau mereka saja tidak bisa ngos-ngosan, ya. Jadi diberi simpel, singkat, padat, tetapi juga bisa masuk ke berbagai lini, baik itu yang awam maupun yang awas, baik itu orang yang belum mengenal sama sekali maupun orang yang sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah. Kalau mengenal lebih ma'rifat kepada Allah, ya dia akan mendalami lebih lanjut wujud yang seperti apa. Ya paling tidak bagi orang awam wujud itu ya ada, yaitu seperti yang kemarin itu, kita meletakkan baju dimanapun selama dia ada ya wujud, ya, itu orang awam. Tapi bagi yang khawas gak hanya sekedar itu, lebih dari itu. Nah itu, sehingga ada tingkatan-tingkatannya. Kama qala Muhammadun sebagaimana qala berkata. Siapa Muhammad Al-Fadhali? Berkata, apa yang dikatakan? Wa idza aradta an tu'allima sifatihi ta'ala, wa idza aradta, dan apabila aradta engkau menghendaki, wa idza aradta, dan apabila aradta engkau menghendaki, an tu'allima, untuk mengajarkan. Wa idza aradta, apabila engkau menghendaki, an tu'allima, untuk mengajarkan, sifat Allah Ta'ala, mengajarkan sifat-sifat Allah. Jika kita ingin mengajarkan sifat-sifat Allah ini kepada mereka, lil'ammati, kepada orang awam, jika kita ingin mengajarkan kepada orang awam, ammat, ayat awam, gitu ya, fakti biha, maka berikan biha dengan sifat-sifat tersebut, sifat-sifat Allah itu, fakti'iyah asma'an mustaqoh, yaitu nama-nama yang dibentuk, nama-nama yang dibentuk, minas sifatil mazkurah, daripada sifat-sifat yang telah disebutkan. Ajarkan kepada mereka. Wajib bagi kita yang sudah mengenal untuk memberitahu kepada orang yang belum mengetahui bahwasanya Allah itu wujud. Artinya wujudnya Allah itu tidak sekedar ada di suatu tempat atau adanya di waktu tertentu atau ada di dalam bumi atau di luar bumi, tidak itu. Mesti wujud. Artinya apa? Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu, Allah itu wujud. Sehingga apa? Dengan demikian kita akan tahu diri. Sebagai makhluk kita akan tahu diri, melihat bahwasanya tiada lain yang kita lakukan ini lillahi ta'ala. Bahwasanya Allah melihat kita, tetapi kita tidak melihat, tetapi kita apa namanya mengetahui atau merasakan kehadiran Allah. Manakala kita di dalam sholat kita merasakan kehadiran Allah, maka kita akan berusaha untuk khusyuk, ya, menghindarkan diri dari apa namanya itu lamunan-lamunan yang gak jelas di tengah-tengah sholat, ya, ingat uang saya tadi di mana ya? Ya, di tengah-tengah sholat ingat, oh iya ya, saya lupa naruh uang itu di bawah baju misalnya. Itu kan bayangan-bayangan yang muncul. Kadang-kadang kalau itu terbiasa ya jadi kebiasaan. Tapi kalau kita terbiasa untuk selama kita sudah mengucap apa, sudah memulai dengan takbiratul ihram, maka kita mengharapkan diri kita untuk apa namanya, untuk mengingat yang lain melainkan hanya pada Allah, maka kita bagi mudah bagi kita untuk khusyuk. Jadi memang tidak mudah melakukan itu, tetapi harus diupayakan. Ya, kayak bangun pagi itu kan susah, beratnya bukan main ya. Ya, bangun pagi itu beratnya bukan main, dibangunkan sholat subuh. Nah, tapi karena kebiasaan, kita terbiasa sehari-hari jadinya mudah sekali. Kalau sudah waktunya, ya akan bangun sendiri, ya akan bangun sendiri. Kalaupun belum bangun, ya dibangunkan. Ya, tapi lama-lama terbiasa. Tahu ketika dibangunkan, oh ini waktunya sholat subuh. Tetapi apa namanya, bagi orang yang tidak pernah atau tidak pernah membiasakan, ya susah, ya susah baginya untuk melakukannya. Demikian juga ini diberikan hal yang mudah kepada kaum awam agar mereka juga bisa sehariannya akan tidak tahu bahwasanya ini begini loh caranya, sholat itu begini, puasa itu begini, dalam rangka apa, ya dalam rangka apa. Puasa ya juga untuk manusia itu sendiri. Puasa itu bukan berarti kepada Allah minta kita, tidak, tetapi demi manusia itu sendiri. Apa yang diberikan untuk manusia itu untuk manusia juga, kembalinya kepada manusia juga, kepada makhluk itu juga. Toh puasa itu juga bermanfaat, ya, bagi jasmani kita itu bermanfaat. Demikian juga sholat, bangun tidur kita sholat, ya, dan di samping kita mendekatkan diri kepada Allah, kita juga merasakan bahwasanya fisik kita, jasmani kita itu lebih sehat, ya, lebih sehat, pasti mengandung manfaat. Apalagi dengan pikiran yang jernih, kita sholat dengan khusyuk, nah, juga akan meningkatkan mental kita, pikiran kita akan jernih. Sholat saja bisa jernih, ya, apalagi di luar sholat bisa cemerlang pikiran kita dalam apa, ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Fayuqalu, dikatakan Allah Ta'ala maujudun, itu maujud, Allah itu maujud, wujud, ya, Allah itu ada. Tidak sama maujudnya manusia dengan maujudnya Allah, tidak sama. Ya, kalau saya mengatakan Andi maujud, ya, artinya apa? Kalau enggak ada di ruang ini berarti enggak maujud. Goib gitu ya. Allah tidak demikian. Kita nggak bisa menentukan Allah di mana, Allah di sekitar kita. Yang jelas Allah itu ada. Adanya Allah, ya berarti Allah mendengar. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi Allah mendengar. Doa-doa kita didengarkan. Apa yang kita lakukan, Allah melihat. Allah Ta'ala maujud, dan Allah itu maujud, qadimun qadim, terdahulu, bakin, kekal, ila yaumil qiyamah, enggak ada batas, enggak terbatas, ya. Kekal, mukhalifun lil hawadits, berbeda dengan semua makhluk, mustaghnin an kulli syai'in, cukup, ya, atau berdiri sendiri an kulli syai'in, kaya atau wahdaninya berdiri sendiri, wahidun esa, Allah itu esa, tidak apa namanya berdua, tidak tiga, Allah itu esa sendiri. Sehingga ketika sendiri memungkinkan untuk irodah, ketika Allah irodah punya kehendak, ya Allah itu esa, ya apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, ya, sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang, Tapi jika engkau tidak berkehendak orang itu kuat, suatu saat nanti pasti akan jatuh juga, gitu ya. Selemah-lemah orang itu, tapi kalau engkau berkehendak orang itu jadi kuat, ya akan jadi kuat juga. Ya. Jadi sehingga makhluk ada batasnya, makhluk ada batasnya. Tetapi Allah yang tak terbatas, ya. Sehingga Allah itu wahid, karena Allah itu wahid, punya irodah dan wahid esa. Qadirun, Allah itu qadir, kuasa, muridun berkehendak, ya, punya kehendak, alimun maha mengetahui, hayyun hidup, samiun basirun, mendengar, basirun maha melihat, mutakallimun maha berbicara atau berfirman. Ya. Tapi takallumnya Allah tidak sama dengan takallumnya manusia. Kalau kalamnya manusia itu bisa bersuara, ya, bisa bersuara, ya. Tetapi kalamnya Allah, seperti kemarin itu bilang sautin tanpa suara, jadi tidak sama. Kalau kalamnya Allah itu suara, berarti sama dengan makhluk, ya, sama dengan makhluk. Ya, maka bila sautin, kalamnya Allah itu bila sautin tanpa suara. Nah kita apa namanya? Ya artinya mungkin yang pernah merasakan atau pernah mendengar ya Nabi Musa dan Nabi Muhammad, ya secara langsung. Nah, kita tidak bisa menangkap, ya kan, seperti yang pernah yang kita sampaikan bahwasanya kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang belum pernah kita apa bayangkan atau belum pernah terlintas di pikiran kita, belum pernah terlintas di mata kita, belum pernah terlintas di telinga kita, ya. Nah itu sehingga tidak akan bisa kita bayangkan. Qala al-Bayjuri, berkata Imam al-Bayjuri, qauluhu berkata, perkataannya, fa'ti biha, berikan biha dengan sifat tersebut, maksudnya ajarkanlah, ya, fa'ti biha, berikan sifat tersebut, ay bidawaliha, yakni dengan perputarannya. Makanya sering kita apa namanya dengungkan itu, ya, wujud tidak bakal mukhalafatu lihawadihi qiyamu binafsi wahdaniya kudrat iradat ilmu ayat sama sederhana, ya seperti itu sifat wajib yang harus dimiliki oleh Allah. Nah itu wajib diketahui juga, wajib diketahui juga oleh orang awam, ya, apalagi orang yang puas, yang sudah mengenal. Waqaluhu, dan berkata al-Bayjuri, asma mustaqoh, yang dimaksud asma mustaqoh, nama-nama mustaqoh yang dibentuk. Aihalu kau mitil kadawal, yakni keadaan. Aihalu, yakni keadaan kau mitil kadawal, adanya perputaran ini, itu asmaun mustaqoh, merupakan asmaun mustaqoh, merupakan nama-nama yang dibentuk. Ya, ya, jadi kita kan ada dua kali di situ kan, ya, ada kudrot, ada qadirot, ada irodah, ada muridan. Nah itu kan mustaqoh, hanya bentukan saja. Sehingga di sini tadi dijelaskan ada 13 itu. Wa innama, dan sesungguhnya karena tilkal asma'u, adalah tilkal asma'u, nama-nama tersebut, nama-nama itu, dalatan ala sifati, menunjukkan ala sifati, sifat-sifat ini. Ya, nama-nama itu menunjukkan sifat, ya, yang kita sering kenal, sami, basir, itu bagian dari asmaul husna, tetapi juga itu sifat Allah. Sifat nonton itu maha mendengar juga maha melihat. Li'annaha karenanya, karena asma ini dalatun ala dhati, dalatun menunjukkan ala dhati pada dhat, menunjukkan ala dhati pada dhat al-muktasofah yang bersifat, al-muktasofati yang bersifat bihadis sifati, dengan sifat-sifat ini. Asma-asma itu khusus diberikan kepada dhat yang bersifat seperti sifat itu. Ya kira-kira yang punya sifat itu siapa? Ya Allah. Tidaklah manusia. Manusia tidak punya sifat itu. Sifat-sifat itu hanya melekat pada Allah. Bal nukila, bal bahkan nukila dinukil, bal bahkan nukila dinukil anil Ash'ari, dari Imam Al-Ash'ari, dinukil dari Imam Al-Ash'ari, anna matlul al-qadiri, anna bahwasanya matlul al-qadiri yang ditunjukkan pada al-qadir, ya, sifat al-qadir yang ditunjukkan pada al-qadir, masalah contohnya adalah nafsu sifati, merupakan sifat itu sendiri, sifat yang sama yang ditunjukkan pada qadir dengan sifatnya itu sama. Antara asma Allah itu qadir dan Allah punya sifat qadir, itu sama pada hakikatnya, ya sifat itu sendiri. Allati hiya qudratu, allati yang hiya, sifat tersebut al-qudratu merupakan qudrah, sifat itu merupakan qudrah, qadir itu ya qudrah, kuasa dan berkuasa. Kalau orang tidak berkuasa, ya berarti dia tidak kuasa, tidak mampu, tidak sanggup. Ya. Min haitu ittisafu dzati biha. Min haitu, dari sisi ittisafu dzati biha. Makan sifatan dzat biha, ya, dengan sifat tersebut. Pensifatan dzat dengan sifat qudrah tersebut. Jadi ketika qadir, berarti dia memiliki sifat qudrah. Ya, memiliki berkuasa, berkuasa. Orang yang apa dzat yang qadir, dia memiliki qudrah. Dzat yang qadir, dia memiliki qudrah. Khusus ittisafu dzat biha, mengiktisafkan, ya, mensifatkan dzat biha dengan sifat tersebut. Lakinna masyhura, akan tetapi yang termasyhur, tetapi yang masyhur, akan tetapi yang masyhur indal asy'ariyati, menurut paham al-asy'ariyah, indal asy'ariyati, indal menurut paham al-asy'ariyah, anna madlulahu, bahwasanya yang ditunjukkan hu, ya, lafaz qadir merupakan al-dzat, merupakan dzat bi'tibar ittisafiyah, dengan mengungkapkan i'tibar ittisaf, ittisafnya, pensifatinya, mensifati apa namanya qudrah tadi, ditilka sifat dengan sifat ini, dia mensifatinya dengan sifat ini. Jadi Allah ini qadir, juga Allah memiliki sifat qudrah, ya, ini pasangan. Makanya ada qudrah qadir, iradah murid, ya, ilmun ali, ya, hayyun apa hayat, ya, hayatun hayyun, ya, kemudian sama sami, kemudian basar basir, kalam mutakallim, ya, memang itu sudah i'tibar, ya, i'tibar isofian. Walhasil, dan kesimpulannya, annal aqsama tsalatsatun, annal aqsama, bahwasanya macam-macamnya, annal aqsama, bahwasanya macam-macamnya itu tsalatsatun, ada tiga, ada tiga macam, ya, mensi apa namanya, apa yang ditentukan di dalam zat itu, di ibarat di sofia, itu macamnya. Jadi ada tiga. Yang pertama, maya dulu alat dhati. Apa yang maya dulu? Apa-apa yang dulu yang menunjukkan alat dhati pada dhat. Apa-apa yang menunjukkan pada dhat. Wa yash'uru, dan merasa bisifati, dengan sifat tersebut. Kodir, seperti kodir, seperti kodir, ya. Itu menunjukkan zat, menempel pada zat. Tetapi yaskur bisifat, karena Allah itu kudrah, memiliki yaskur bisifat, yaitu kodir. Allah itu tidak hanya sekedar kudrah, tetapi kodir, mampu, ya. Apa namanya, berkuasa, kuasa atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir, tapi sinun qadir. Allah memiliki kekuasaan qadir, ya. Nah, ini artinya apa? Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak, bisa saja tanpa terbatas. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau sudah Allah berkehendak. Nah, ini artinya yatul alada wa yasul bisifat. Kemudian yang kedua, wama yang dulu alat dhati, apa-apa yang menunjukkan alat dhati, dhat, apa-apa yang menunjukkan dhat, wala yashkuru bisifati, dan tidak merasa bisifati, dengan sifat itu. Kalau di jalalah, seperti lafad jalalah, berbeda, ya, lafad jalalah, agung, mulia, dengan mampu tidak sama, dengan kuasa tidak sama. Kalau kuasa itu ada action, tunjukkan. Ketika kita menunjukkan, nah itu berarti kita itu yaskur bisifat, ya, menunjukkan, merasa, melakukan, mengeksekusi, ya, merealisasikan. Ya. Tetapi berbeda dengan la yaskur bisifat. Kalau la yaskur bisifat, kita tidak melakukan apa-apa, tapi tanpa disadari kita memiliki sifat itu. Seperti jalalah, Allah itu agung. Kira-kira agung itu apa? Aktivitas yang dilakukan atau actionnya apa? Tidak ada. Agung itu ya karena makhluknya, ya, makhluknya yang memberi julukan. Orang itu mulia. Apakah mulia itu karena kita melakukan sesuatu? Bukan. Tetapi orang lain menganggap kita itu mulia. Ya, orang lain kalau kita mulia. Berbeda dengan kuasa. Kuasa ketika ditunjukkan baru kelihatan. Tapi kalau mulia, kemudian baik hati, itu kan gak ada. Yang memberi adalah orang lain. Demikian juga lafzul jalalah, demikian juga Allah itu agung lagi maha mulia itu. Ya, memang Allah itu agung lagi maha mulia sifatnya, ya, sifatnya. Tetapi tidak lepas dari bahwasanya makhluk itu yang memuliakan. Makhluk itu memuliakan. Allah mulia dan dimuliakan oleh makhluk-makhluknya. Yang ketiga, wama yadullu ala sifati. Yang ketiga, wama yadullu, apa-apa yang menunjukkan ala sifati faqat, menunjukkan pada sifat saja, ya, tidak pada zatnya, tetapi menunjukkan pada sifat saja. Seperti kalau kudrati, seperti kudrat, ya, kuasa. Kuasa itu sifat, ya, tapi kalau berkuasa lain, ya, jadi tidak sama. Ini hanya sifat saja. Afadahu Yusi, ketika disampaikan oleh Yusi, Nur Yusi, intaha, selesai. Qauluhu, berkataannya, berkata ghaniyun ghani, di dalam nafam di atas sebelumnya ghaniyun ghani. Allah itu ghani, Allah itu kaya, tidak butuh, ya, tidak butuh makhluk. Makhluklah yang butuh kepada Allah. Allah itu kaya. Apa yang diinginkan, apa yang dirodahkan, bisa dipenuhi sendiri. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Apa yang diinginkan, dirodahkan, itu dipenuhi sendiri. Allah, apa yang Allah kehendaki, kuas, apa ingin lakukan, Allah itu kudrah, punya kekuasaan untuk melakukannya. Dan Allah itu ghani, gak minta-minta. Kita makhluk minta kepada Allah. Semua, kita gak bisa menciptakan sendiri. menciptakan ya butuh barang-barang lain, ya mempertemukan antara mur, baut, kemudian apa namanya baja, sehingga terciptalah teng, gitu ya, terciptalah pesawat, ya kemudian dibuatlah baling-baling, terciptalah pesawat bisa terbang. Tetapi apa adanya, ketika apa namanya nabrak dengan bangunan atau nabrak dengan awan atau kena petir, ya kena geledek, harus jatuh ke lautan, begitu. Nah, itulah manusia. Manusia kemampuannya terbatas. Ya. Allah apa yang dikehendaki tinggal lakukan, fayakun saja, jadi semua. Apa yang tinggal Allah mengatakan, yang diiradakan Allah tinggal fayakun, maka jadilah. Goniyun disukun ya, dengan disukun yaknya goni, ya goni, yaknya disukun goni. Wakada kaulu, wakada demikian juga, wakada dan demikian juga kaulu perkataannya. Wahai, demikian juga hai disukun goni wahai, hidup. Allah itu hidup, manusia juga hidup, tetapi hidupnya Allah dan manusia tidak sama. Manusia hidup, tapi kalau sudah waktunya ngantuk ya setengah mati, ya, sudah ngantuk ya setengah mati. Apalagi kalau sudah ajalnya datang, sudah gak bisa apa-apa, tawakal saja. Diapa-apakan, kalau sudah jadi jenazah dipukuli gak bisa apa-apa, gak berkutik, ya. Diapa-apakan disabuni saja oleh keluarganya, oleh Pak Udin saja kesakitan, mau bales gak bisa, gak sanggup, ya. Jenazah itu kalau misalkan kayak kita disabuni, misalkan kadang-kadang sakit, misalkan kena apa yang luka-luka gitu ya, nah, jenazah masih, kita masih bisa bales, mungkin bagi yang berkehendak. Nah, tapi bagi jenazah itu gak bisa ngapa-ngapain, sesakit apapun ya sudah, diam saja. Ya, dia merasakan tapi dia tidak bisa balas. Ya itulah. Ya, tapi di dunia apa? Hidup di dunianya sudah habis. Masa aktifnya sudah habis, ya. Tinggal masa tenggangnya di alam barzah. Menunggu akhirat nanti. Itu, tetapi Allah tidak terbatas. Sejak zaman azali sampai sekarang pun tidak ada batas. Bahkan sampai nanti kiamat atau ba'dal kiamat, ya. Sebenarnya enggak ada lagi ba'dal kiamat, ya kiamat itu. Kiamat itu terakhir. Ya, sampai waktu itu pun Allah tetap hidup. Ya, berbeda dengan seluruh semua makhluk nanti akan dimatikan secara bersama-sama. Nanti ada apa namanya? Mutu jama'atan. Ya, matilah kalian secara berjamaah. Mati semua. Tidak ada yang hidup. Demikian juga ketika di hari kebangkitan akan dibangkitkan, baik itu yang apa namanya tinggal tengkoraknya saja, maupun yang sudah berlebur dengan tanah, maupun yang sudah dulu pernah menjadi abu, entah karena gosong terbakar atau entah karena sengaja dibakar di ngapain gitu ya, dibakar, nanti akan diutuhkan lagi semuanya. Bukan berarti sudah tercerai berai berarti sudah selesai urusan. Tidak. Nanti semua akan diutuhkan kembali. Ya, tidak hanya ruh saja, fisiknya juga diutuhkan kembali. Nah, sehingga menuju ke dunia lain. Kalau dulu dunia duniawi, sekarang jadi dunia ukhrawi. Ganti dunia, tinggal amal celengan, ya, celengan kita selama tinggal di dunia ini bagaimana? Kalau kita itu beramal soleh, kemudian kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan semoga menjadi husnul khotimah, ya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang kita nanti-nantikan. Yang kita nanti-nantikan itu cuma, pokoknya selama kita punya setitik iman sampai di ujung hidup kita, ya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Tapi ada syaratnya, masuk ke dalam surga itu harus suci, harus bersih. Bagaimana kalau ada orang yang punya noda di dunia, ya dicuci dulu, Ya, bukan berarti selesai sudah husnul khotimah, tetapi dicuci dulu. Husnul khotimah itu penting, ya, sebagai kunci masuk surga. Husnul khotimah kunci masuk surga. Tetapi kalau masih punya noda, ya harus dicuci dulu. Masalahnya itu bersih dan suci. Apa syaratnya? Ya, bagaimana caranya nyuci? Ya dicemplungkan ke neraka, ya. Dan semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa, jauhkan dari nerakanya. Langsung kita bersama-sama berbondong-bondong menuju surganya. Amin. Qadir, kemudian Qadir disukunir roh dengan disukun rohnya. Qadir. Waqaulu dan perkataannya syai. Maksudnya syai'un, ya. Syai'in ala kulli syai'in bi harfil hamzati, dengan dibuang hamzahnya syai'in menjadi syai. Hamzahnya dibuang. Waqaulu dan perkataannya wal mutakallim, ya. Wal mut, kalau di nahwu di sebelumnya itu kan wal mut kalim, ya. Walaupun kalim disukuni tak, dengan taknya yang disukun. Mut kalim, harusnya mutakalim jadi mut kalim, ya. Di nahwu sebelumnya itu bunyinya mut kalim. Wa kulluha, dan semuanya ini lil wazni, karena wazan. Daruratus syi'ri, ya. Jadi ada apa, kebutuhan wazan. Kalau enggak begitu nanti enggak sama, ya. Nanti enggak sama. Jadi harus sama. Jadi harus beberapa, harus ada yang dibuang sehingga menjadi makbunah. Wa ma'na qawli nadhim, dan ada pun makna perkataannya nadhim. Dan ada pun makna perkataannya nadhim, lahu sifatun sab'ah tantadhimu. Lahu bagi Allah atau milik Allah sifatun sab'ah, sifat sab'ah yang tujuh. Sifat yang tujuh tamtadimu, yang berturut-turut, ya. Berturut-turut bersambung. Ayat ini maknanya lillahi subhanahu tabaraka wa ta'ala, bagi Allah, milik Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Apa yang milik Allah? Sab'u sifatin, merupakan tujuh sifat. Bagi Allah itu tujuh sifat. Tatawala, yang berturut-turut runtut, ya. Ya, mulai dari apa? Tujuh sifat. Mulai dari apa ini? Qadir, ya, Qadir dan seterusnya. Mulai dari kudrat, iradah dan seterusnya, tujuh sifat itu berturut-turut fi baitin wahidin, di dalam satu bait berturut, ya, mulai dari awal sampai akhir, dari kudrat sampai kalam, ya, atau dari qadir sampai mutakallim, itu runtut, tidak dibolak-balik, runtut di dalam fi baitin wahidin, dalam satu bait. Min ghairi mufaraqatin, tanpa terpisah. Min ghairi mufaraqatin, tanpa terpisah, bainaha, di antaranya. Tidak, di antara tujuh sifat itu tidak ada yang terpisah, dipisah, diselai sama yang lainnya, tidak, ya. Berturut-turut tanpa terpisah. Kama nudimal hirsu, kama sebagaimana nudima dirangkai atau dirajut, ya. Kama nudima, sebagaimana nudima dirajut al hirsu, ya. Apa jahitan nudima dijahit, apa al hirsu jahitan fi khaitin wahidin, ya, di dalam satu benang. Jadi kalau merajut atau menjahit pakaian dengan satu benang, mesti kan melalui satu titik ke titik yang lainnya, kemudian belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, ya, tidak diacak, ya, tidak diacak, mesti runtut, ya, seperti nalom yang tadi disebutkan itu, seperti itu. Waktu sama dan dinamakan hadis, apa hadis sifat sab'atu, dinamakan sifat yang tujuh ini. Waktu sama dan dinamakan apa hadis sifat sab'atu, sifat yang tujuh ini, bil ma'ani, atau disebut tujuh sifat ini bil ma'ani, dengan sifat ma'ani. Tujuh sifat ini disebut sifat ma'ani. Wahia, yaitu kullu sifatin wujudiyatin, kullu sifatin, semua sifat kullu sifatin, semua sifat, wujudiyatin, yang wujud, semua sifat yang wujud, qaimatin, yang berdiri, bidza pada zat atau dengan zat, aujabat, yang mewajibkan, sifat yang mewajibkan, limausufiha, kepada yang disifatinya, yang disifati tadi wujud dia qaiman wujud zat tadi, hukman secara hukmi ya, bihaitsu law kusyifa, sekiranya bihaitsu sekiranya law kusyifa, kalau dibuka law kusyifa, kalau dibuka anna, daripada kita, daripada kita, apa yang dibuka, al-hijab, hijab, penutupnya, andai saja penutupnya, hijabnya, kusyifa dibuka, maka la'aina saya kita akan melihatnya, melihat sifat itu, kalau hijabnya dibuka, kalau hijabnya maksud, ya, nah, semua sifat ini, maujud ini wajib kepada mausufnya. Siapa mausufnya? Ya Allah. Sifat-sifat itu wajib ada pada Allah. Ya. Kalau ini seumpama sifat-sifat itu dibuka, kerang-kerangnya dibuka, maka kita akan melihatnya. Kama huwa syaddul maujudat, kama sebagaimana huwa. Ya. Sebagaimana huwa ialah syaddul maujudat, ya, keadaan wujud ini. Wujud-wujud itu, keadaan maujud-maujud itu demikian. Karena kita gak bisa melihat karena apa ya, karena ada hijab yang paling menghalangi kita untuk melihat zat, melihat sifat yang melekat pada zat itu. Wa yusamma dzalikal hukmu, wa yusamma, dan dinamakan dzalikal hukmu, hukum ini. Wa yusamma, dan dinamakan apa dzalikal hukmu, hukum ini, maknawiyatan, maknawiyah. Hukum-hukum ini dinamakan ma'nawiyah. Li'annaha, karenanya mansub, li'annaha mansubatun lil ma'ani, ya, dinisbatkan kepada ma'ani. Mansubatun lil ma'ani, dinisbatkan kepada ma'ani, kembali kepada hukum asalnya. Fal ma'nawiyah, maka ada pun ma'nawiyah, maka ada pun ma'nawiyah, ia kaumuhu ta'ala qadiran, kaumuhu adanya Allah, kaumuhu adanya Allah, qadiran itu qadir, berkuasa, qadir. Wa kaumuhu muridan, dan adanya Allah muridan, maha berkehendak, maha berkehendak. Wa kaumuhu aliman, dan adanya Allah aliman, maha mengetahui. Wa qawmuhu hayyan, dan adanya Allah hayyan, maha hidup. Wa qawmuhu sami'an, dan adanya Allah sami'an, maha mendengar. Wa qawmuhu basiran, dan adanya Allah basiran, maha melihat. Wa qawmuhu mutakalliman, dan adanya Allah mutakalliman, maha berbicara atau berfirman. Lah ini semua disebut dengan ma'nawiyah, ya. Ini semua disebut sifat ma'nawiyah, sifat ma'nawiyahnya Allah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, dan seterusnya. Fal ma'ani, maka ada pun ma'ani, kal asli, bagaikan asal atau seperti asal, asalnya. Wal ma'nawiyatu, dan ada pun ma'nawiyah, kal far'i, seperti cabangnya. Jadi ma'ani itu seperti sumbernya atau seperti asalnya, seperti induknya, dan ma'nawiyah itu seperti cabang atau seperti anaknya atau cabang-cabangnya, ya. Li'annal ma'ani, karena sesungguhnya ma'ani, li'annal ma'ani, karena sesungguhnya ma'ani itu wujudiyatun, wujud, wujudiyah. Ma'ani itu sifatnya wujudiyah, tuqalu, yang bisa dipahami. Ma'ani itu wujudiyah, tuqalu, yang bisa dipahami. Wal ma'nawiyatu, sedangkan wal ma'nawiyata, sedangkan ma'nawiyah, wal ma'nawiyata, sedangkan ma'nawiyah itu merupakan ahwalun la takunu, keadaan-keadaan, ahwalun keadaan-keadaan la takunu yang tidak ada kata jika seperti hal tersebut, seperti itu, tidak ada seperti itu illa bin nisbati, melainkan bin nisbati, dengan dinisbatkan, dengan menisbatkan li ma'aniha, kepada sifat ma'aninya, kepada sifat ma'aninya allati aujabatha, yang mewajibkannya. Jadi ada dua sifat, bukan berbeda, maksudnya bukan dua sifat, ada dua kategori, ada sifat ma'anawiyah, ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu berarti asalnya, sifat asal, dan ma'anawiyah itu sifat anaan, ya, sifat cabangnya. Nah, kalau ma'anawiyah itu yang qadiran, muridan, muridan, ya. Sedangkan ma'ani itu asalnya, apa asalnya? Kalau qadiran asalnya qudrah, muridan asalnya iradah, dan seterusnya. Ketika kita mengatakan qadir muridan, qadiran muridan, itu sifat ma'naliyah, ya. Kalau kita sebutkan qudrah iradah, itu sifat ma'ani. Nah, qudrah iradah itu hukum asal, apa namanya, sifat asal. Sifat asalnya ya kuasa. Kemudian Allah punya sifat ma'naliyah qadiran. Sifat asalnya iradah, tetapi sifat ma'naliyahnya menjadi muri, ya, muridan. Fa'inkulta, dan jika engkau katakan, fa'inkulta, jika engkau katakan, lima olan nalimu, lima, mengapa? Lima, mengapa? Kola berkata, siapa nalim menalim? Yang menyusun nalim ini, kenapa berkata demikian? Lahu sifatun sabah, bagi Allah sifatun sabah, sifat yang tujuh. Sifat yang tujuh, kata bingung, yang berturut-turut, runtut, ya, yang berurutan. Bagi Allah, atau Allah memiliki tujuh sifat yang berurutan, mulai dari kudrat sampai kalam, mulai dari apa, qadirun sampai mutakallimah. Nah, ini berurut-turut. Ma'anau, beserta anau, bahwasanya nadir qola, berkata beserta bahwasanya nadim qola, berkata awalan yang pertama, sebelumnya pernah mengatakan isrina sifatan, Allah memiliki isrina sifatan, 20 sifat. Katanya 20 sifat, kok di sini hanya disebutkan 13 sifat saja, mana yang lainnya? Walam yastaufa adaduha, walam yastaufa, dan tidak mencukupi. Walam yastaufa, dan tidak mencukupi, apa adaduha, bilangannya. Enggak cukup kalau dihitung-hitung jumlahnya 13. Padahal di nadhamnya katanya ada 20. Wa ma fa'idatu dzikri hadhihi sifati? Wa ma fa'idatu, dan apa fa'idatu fa'idah? Apa manfaat? Ya. Wa ma fa'idatu, dan apa fa'idah dzikri hadhihi sifati sab'ati? Apa faedah zikri menyebutkan, apa faedah zikri menyebutkan hadis sifat sab'ah, sifat tujuh ini, apa faedahnya kok disebutkan di sini sifat tujuh? Ma'a kauniha, beserta kauniha adanya sifat tujuh ini, beserta ma'a kauniha, beserta adanya sifat tujuh ini, dakhilatan fil asma'il mazkurati, dakhilatan, ada di dalam, ya, termasuk atau di dalam fil asma'il mazkurati, di dalam nama-nama yang telah disebutkan, ada di dalam nama-nama yang telah disebutkan awalan, ya, yang pertama kali, yang terdahulu telah disebutkan sifat-sifat tujuh itu sudah disebutkan, ya. Sehingga kenapa kok harus dipisah, kenapa kok harus diulang kembali, atau kenapa kok hanya disebutkan sekian, tidak genap 20. Fala hajata, tidak ada kebutuhan. Fala hajata, tidak ada kebutuhan ila dzikriha, maka apakah tidak ada kebutuhan untuk menyebutkannya? Apakah enggak ada keperluan? Ya. Kenapa? Kultu, saya katakan, Kultu saya katakan atau berkata siapa saya? Innama qala. Innama sesungguhnya atau hanyalah qala berkata. Nadhib. Hanyalah berkata nadhib. Zalika hal tersebut, mengatakan hal tersebut. Kenapa kok demikian? Li hikmatin latifatin. Karena ada hikmah yang lembut atau ada kebijakan apa namanya? Hikmah yang lembut di sini. Wahya apa itu? Yaitu al-ihtimamu bisya'ni hadis sifat sab'ah, yaitu al-ihtimamu perhatian atau konsen atau perhatian bisya'ni hadis sifat sab'ah dengan keadaan sifat tujuh ini. Artinya apa? Dari 20 sifat yang apa wajib bagi Allah itu perlu ya ada konsen yang lebih kepada tujuh sifat ini. Makanya tujuh sifat ini sering diulang-ulang sekaligus apa diulang dua kali ya. Walaupun yang satunya ma'ani, yang satunya ma'nawiyah disebutkan ya. Yang lainnya tidak. Nah, ini karena ada konsen tertentu, ada fokus tertentu yang harus disampaikan kepada manusia. Wa inna ma dzakarohan nadhib, dan sesungguhnya dzakarohan menyebutkannya, menyebutkan sifat ini siapa nadhib nadhib ma'akawiha, beserta adanya sifat ini, beserta adanya sifat ini dakhilatan ya, ada atau termasuk di dalam fil asma'il sab'ati, di dalam asma tujuh itu. Jadi tanpa disebutkan pun itu sudah ada di dalamnya. Makanya ada dua kali, ada sama, ada sami, ada basar, ada basir. Jadi sudah include di dalamnya. Cuma bedanya kadang-kadang kalau di sini dijelaskan kaum Mu'tazilah mengatakan Allah itu kudrah tetapi tidak qadir. Nah, itu yang membedakan. Allah itu punya kuasa tetapi tidak berkuasa. Manusia itu punya kehendak sendiri. Manusia itu tidak, kehendak manusia tidak dibatasi oleh kehendak Allah. Menurut kaum Mu'tazilah. Sehingga manusia berdiri sendiri. Sehingga nanti ketika manusia itu beramal baik, beramal soleh, ya dia beramal ke surga. Kalau dia beramal buruk, ya maka apa namanya dia berhak untuk masuk neraka atau malah tidak di antara dua-duanya, sehingga sering disebut dengan bainal mansilatain, dia gantung gitu ya, gantung. Enggak jelas kamu berbuat baik enggak, berbuat buruk ya enggak, ya sudah enggak masuk surga juga enggak masuk neraka. Nah, ini menurut kaum Mu'tazilah. Sehingga karena mereka menganggap Allah itu kudrah tetapi tidak qadir. Allah itu kuasa tetapi tidak berkuasa. Itu bagi menurut kaum Mu'tazilah. Sementara menurut kaum paham Ahlu Sunnah wal Jamaah itu dua-duanya. Allah itu kudrah, Allah itu kuasa dan Allah itu qadir. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini dibatasi oleh kekuasaan Allah. Kembali ke sana semuanya. Li'anna al-maqsuda, karena sesungguhnya al-maqsuda yang dimaksud fi hadzal ilmi, di dalam ilmu ini. Karena sesungguhnya yang dimaksud, li'anna al-maqsuda, karena sesungguhnya al-maqsuda yang dimaksud fi hadzal ilmi, di dalam ilmu ini ya. Di dalam ilmu ini kenapa kau harus demikian? Kenapa kau harus ada kudrah dan qadir? Kenapa kau ada irad dan muri? Ya. Kenapa kok ada dua hal, dua sifat seakan-akan berbeda ya. Seakan-akan sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Seakan-akan sama, tetapi tidak sama. Nah, artinya, kalau misalkan Allah itu iroda, ya punya kehendak saja. Tetapi kehendak itu kalau tidak murni, kalau Allah tidak murni, maka tidak bisa kehendak Allah itu di apa istilahnya apa ya, dilimpahkan kepada makhluk. Tidak bisa dihilang. Kalau bahasa manusia itu dilampiaskan kepada makhluk, gitu ya. Kalau sesama manusia, tidak apa seperti itu. Kalau ada pemisahan, kalau tidak, kalau Allah itu punya iroda tetapi tidak murid, maka demikian. Jadi Allah punya kehendak, tapi kehendak itu tidak bisa diaplikasikan untuk makhluknya. Nah itu jika punya iradah tapi tidak murid. Tetapi Allah menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Allah itu iradah dan murid. Allah itu punya kehendak dan kehendak itu bisa terapkan untuk seluruh alam semesta ini. Bahkan adanya surga dan neraka, surga dan neraka itu bagian dari iradatullah, bagian dari kehendak Allah. Karena Allah menghendaki, Allah menciptakan makhluk ini, Allah menciptakan manusia ini, ya. Dan Allah tahu orang A, orang B, orang C itu beramal ya sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau dia meminta petunjuk, pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Kalau dia menjauh dari Allah, pasti Allah juga akan menjauh darinya. Sehingga dengan demikian diciptakan juga surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Surga itu bagi orang yang mampu beramal baik, beramal soleh, yang bisa melakukan amalan-amalan yang dituntutkan dalam syariat. Tetapi bagi orang yang melanggar syariat itu, maka baginya adalah neraka. Ini sudah ketentuan iradatullah. Karena Allah mengendaki itu ya murid. Karena murid ya siapa saja yang beramal soleh nanti akan masuk surga selama dia masih iman, ya, selama dia masih iman. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka kalau dia beramal buruk, ya, beramal buruk. Nah itu ketentuan, itu bagian dari iradatullah. Karena yang dimaksud fi hadzal ilmi di dalam ilmu ini adalah dzikrul aqaid, menyebutkan al-aqaid, akidah-akidah, ya. Menyebutkan akidah-akidah ala wajhi tafsili, ya. Dan apa atas dasar atau dari sisi at-tafsili terperinci, ya, secara terperinci. Artinya harus tahu secara terperinci, tidak hanya sekedar Allah itu kuasa, tetapi kekuasaan Allah terbatasi, ya, tidak. Tapi secara terperinci, ketika Allah itu berkuasa, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan Allah? Nah, karena Allah itu tak terbatas, maka semua bisa dilakukan oleh Allah. Jika mengatakan kun, maka fayakun pun. Sekarang belum kiamat, tapi tanda-tanda kiamat sudah mulai tampak, sudah mulai tampak. Tapi sekarang pun sudah mulai tampak. Kalau Allah berkehendak sekarang, bisa jadi. Tinggal pun maka fayakun, fayakun kiamat jadi sekarang. Langsung dimatikan semuanya bisa. Ya, ya seperti kalau digambarkan ya seperti di rumah ini, ya kayak kita ini lampu nyala semua. Malah kalau berbarengan dengan radio atau apa mikrofon ini kan juga bunyi. Tapi kalau yang apa istilahnya itu yang berkehendak itu mematikan, di pusatnya dimatikan, maka mati semua lampu itu. Tidak ada yang tersisa. Kalau di pusatnya dimatikan, ya, asalnya dimatikan, ya, maka akan mati semua. Seperti itu. Ya, jadi tiba-tiba tinggal kun fayakun, maka akan jadi. Nah, ini bagian dari apa namanya keyakinan-keyakinan yang harus senantiasa kita pegang. Li'anna khatrul jahli fihi 'azimun. Li'anna karena sesungguhnya khatrul jahli, bahayanya, bahaya kebodohan. Li'anna khatrul jahli karena sesungguhnya bahaya kebodohan fihi di dalamnya. Di dalam ilmu itu maksudnya tidak mengenal atau tidak mengetahui ilmu itu 'azimun, bahayanya besar. Ya. Bahayanya tidak tahu itu. Berat. Orang yang tidak mengenal akidah itu berat, ya, maka harus iman kuatkan. Kalau akidahnya enggak kuat, maka gampang goyah, ya, diiming-imingi, ya, ke rumah sakit, diiming-imingi, kemudian karena ada orang yang berkeyakinan lain, ya, ya, berdoa-doakan, kemudian memberi pengobatan, memberi bantuan, memberi pertolongan, sehingga membuat orang itu menjadi luluh. Nah, maka bisa saja. Nah, oleh karena itu, maka i'tiqadnya itu, akidahnya itu harus kuat, harus menancap kuat dan harus senantiasa kita jaga sebaik-baiknya. Wa radda 'ala qawli Mu'tazilati, dan menolak ala qawli Mu'tazilati, ya. Qaul atau pendapat kaum Mu'tazilah. menolak pendapat kaum Mu'tazilah. Fa'innahum karena sesungguhnya mereka, fa'innahum karena sesungguhnya mereka angkaruha, mengingkarinya, menolak tentang ya, ajaran yang kita pegang ini ditolak. Faqalu, mereka berkata, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qadirun bidatihi, ya, kuasa bidatihi, qadir dengan zatnya saja, qadir dengan zatnya saja, muridun bidatihi, ya, dan berkehendak bidatihi, pada zatnya saja, berkehendak untuk dirinya sendiri, berkuasa untuk dirinya dengan zatnya sendiri, ya, berkehendak dengan zatnya sendiri, min ghairi qudratin, tanpa qudrah, ya, min ghairi qudratin, tanpa qudrah, wala iradatin, dan tanpa iradah. Wahakada ila akhirnya, wahakada, dan demikianlah ila akhirnya, sampai akhirnya, ya. Jadi kalau Mu'tazilah itu demikian, Allah itu benar qadir bidatihi wa murid bidatihi, tetapi min ghairi qudratin wala iradah, Allah itu berkuasa untuk dengan zatnya, tetapi tidak apa, berkuasa. Allah itu berkehendak dengan zatnya, tetapi Allah itu tidak berkehendak untuk makhluknya. Nah, ini menurut kaum Mu'tazilah. Jadi apa yang dilakukan menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dilakukan manusia ya sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Apa yang dikehendaki manusia itu ya sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri, terlepas dari kehendak Allah. Nah, sementara menurut kaum ahli sunnah wal jamaah, wa amma jumhur ahli sunnah, adapun wa amma, dan adapun jumhur ahli sunnah wal jamaah, menurut paham jumhur ya ahli sunnah wal jamaah, faqalu, mereka mengatakan, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qadirun wa muridun bisifatihi, sesungguhnya Allah ta'ala itu qadirun wa muridun, kuasa ya, dan berkehendak bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, dengan sifat-sifatnya, bisifatih ya, dengan sifat-sifat wujudiyatin yang wujud, qaimatin bidzati, yang berdiri bidzati dengan zatnya, ya sihu, maka sah antara, ya sah antara untuk kamu berpendapat. Jadi kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, dua-duanya, jadi Allah tidak sekedar berkuasa, tetapi Allah kuasa untuk apa namanya merealisasikan kekuasaannya kepada seluruh makhluk, kepada seluruh makhluknya. Nah, demikian juga halnya tadi, berbeda dengan kaum Mu'tazilah tadi. Jadi apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki manusia, yaitu kehendak Allah juga. Toh manusia punya sifat apa, senang, manusia punya sifat sedih, yaitu kehendak Allah. Coba kalau Allah tidak berkehendak, ya kalau kita susah, tidak dikehendaki sifat sedih pada manusia, maka kita susah tidak akan menangis. Ya, karena tidak dikehendaki. Kita menangis ya karena kehendak Allah. Ya, tapi walaupun meskipun ada juga orang yang susah tapi tidak menangis. Demikian juga ketika kita menyentuh api itu panas, karena itu kehendak Allah. Ya, coba kalau api itu tidak dikehendaki oleh Allah untuk panas, maka kita nyentuh nggak akan panas. Mungkin akan dijadikan mainan, ya, akan jadikan mainan. Mungkin bisa membakar rumah itu tapi nggak panas. Mungkin, ya. Ya, itu bagian dari itu juga kehendak Allah. Dan demikian juga dengan apa namanya yang selama ini dilakukan oleh manusia. Manusia punya sifat sedih, manusia punya sifat taat. Taat manusia itu, ya itu kehendak Allah juga. Ya, kalau menurut Mu'tazilah itu, taatnya manusia itu ya kehendak manusia. Manusia itu punya kehendak, punya kuasa untuk memiliki sifat taat. Nah, sedangkan para ahlussunnah wal jamaah tidak. Sekalipun manusia itu punya sifat taat, itu kehendak Allah. Coba taat itu dicabut dari manusia, maka taat itu akan hilang. Ya. Jadi tidak lepas semua, dan hanya bedanya masing-masing orang itu diberi kebebasan, ya, diberikan kebebasan. Dari sekian banyak sifat-sifat itu manusia diberi kebebasan. Kalau dia itu bisa beramal baik, bisa beramal soleh, padahal manusia itu posisinya di tengah-tengah, maka dia akan bisa menjadi lebih baik daripada malaikat. Tapi manusia yang posisinya di tengah-tengah, sudah diberi akal dan pikiran, diberi hati, tetapi kalau masih berperilaku buruk, maka dia menjadi lebih buruk daripada setan, ya, daripada setan. Nah, jadi apa namanya, seumpama kita melakukan itu, yaitu memang bagian dari kehendak Allah, tetapi kehendak itu kita mencari sendiri. Kehendak itu kita cari sendiri. Kita punya pikiran, kita olah sendiri, ya. Makanya kita tahu mana yang baik dan yang salah itu, ya kita tahu. Tetapi terlepas dari itu, Allah tahu. Allah itu punya sifat alim. Allah itu punya sifat maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah itu sampai ke seluk beluknya kita tuh tahu semua. Bagaimana nanti matinya kita, Allah tahu. Bagaimana keadaan kita selama hidup kita, Allah tahu. Sakit-sakit yang kita derita, apakah kita seumur hidup itu sakitnya cuma batuk-batuk saja, Allah tahu. Sakit kita itu hanya sekedar flu saja, enggak sakit yang lain, Allah juga tahu. Ya, jadi ya ibaratnya gini, kita membuat, kalau laki-laki dulu waktu kecil kan suka buat apa ya, gempo tak masih ingat ya, gempo kayak apa ya, membuat kayak bakso gitu ya, tapi bukan bakso, terbuat dari pasir dicampur semen gitu ya, kadang-kadang kalau kongkongan biasanya dikasih semen gitu ya, dicampur air kemudian jadi seperti batu. Nah, dipertemukan, kadang-kadang digelundungkan saja, dilempar. Kalau nanti kuat-kuatan, nah yang kuat maka dia yang menang. Nah, kita kadang-kadang membuat timah saja, membuat timah ini pasti tidak akan sama. Ya, keadaannya pasti tidak akan sama. Ada yang lebih kuat, ada yang sangat lama sekali, digelindingkan sekali sudah pecah. Ya seperti itulah Allah menciptakan manusia, memang berbeda. Ya, satu orang itu sidik jarinya, antar masing-masing orang sidik jari nggak ada yang sama, dibuat berbeda. Tapi kita tahu, oh ini gampang, ini mudah hancur. Gempo yang ini kuat sekali. Gempo yang ini, ya kalau pilihan musuhnya, kalau musuhnya itu sama semen ya kalah dia. Nah, Allah juga tahu, oh ini yang akan sakit kalau ketemu ini. Ini akan sehat terus selama dia menghindari ini. Allah akan tahu. Nah, manusia ini nggak tahu, nggak bisa curi-curi itu, nggak bisa informasi itu. Hanya manusia itu, oh biasanya kalau begini, berarti saya kalau makan ini menyebabkan saya jadi sakit, maka saya harus menghindar. Nah, itulah kita diberi akal itu untuk itu, berpikir itu. Apa yang sudah kita lakukan itu yang membawa bahaya bagi kita, kita bisa mencari jalan lain. Artinya jangan sampai apa namanya itu terjerumus untuk yang kedua kalinya. Pernah makan ini menyebabkan kita jadi sakit, maka kita bisa menjauhkan diri pada masa yang akan datang. Saya kira sampai di sini dulu ya. Wa bil jumlati faqulu kama qala Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.